Kiranya tengah ramai duduk di depan. Datang boleh sapa sambil langgar tangan. Ikau di pada sombong sambut senyum jabat tangan. Payah kecil hati, nena cepat mati. Kata orang tua jangan simpan diri dengki. Berkawan boleh saja tapi cari budak baik. Jangan bergaul dengan budak yang merepek. Tak dalam tempurung apa pula awak murung. Mari sini gabung, mari sini kita nongkrong. Saya ada pelabur banyak sekali. Mirip rujak bajigur sambal terasi. Campur dengan cempedak tapi kecil halus. Langsung ambil di pokok tak perlu pelus. Barang siapa siapa yang terkena getah. Nempel di kulit perih sakit tapi tak luka. Budak-budak gang siang sampai malam. Hey, aku ngomong ke melenggang. Hey, lagu ku bikin bergoyang. Buat kopi untuk bekal nanti malam. Kampelan dimainkan, ayo begadang. Yang tua yang muda kumpul jadi satu. Hari Sabtu mesti pakai sepatu. Dia slow, tak jadi lagu melo. Ayo di follow, tak jadi aku bego. Aku, kau,